Gelang paku, rantai besi, setia menemani tubuhmu. Sepatu butut, setelan hitam, memacu darah di jantungku. Menemani kupingmu. Punyamu yang tak kau pilih, akan tetap tanpa adanya. Musikmu yang tak kau suka, ekspresi muda di dalam diri. Dunyamu yang tak kau pilih, setia menemani kupingmu. Seperti tak peduli saat ku salam dan kau sebut namamu. Tapi ku akui, kau memang tepat untuk dibilang setan manisku.